بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bertemu di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ajaran agama Islam yang disebutkan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Di dalam kitab bahasan usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah lil imami Ahmad rahimahullah, yang ditulis oleh al imamu Ahmad dan disyarah oleh الشيخ العلامة المجاهد ربي بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى. سمغ الله سبحانه وتعالى من jaganya من كل سوء ومكروه dari setiap perkara yang jelek dan dari setiap perkara yang dibenci. Wa biznillah, kita telah sampai pada kalimat waliktida'u bihim, dan menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagai kudwah, sebagai teladan, mengambil teladan dari mereka. Ila qawlihi alaihi rahmatullah, sampai kepada penjelasan beliau di dalam kitab ini, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Umat ini, umat Islam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah, seluruhnya berada di dalam neraka kecuali satu. 72 golongan berada di dalam neraka kecuali satu. Qalu, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka bertanya ketika mendapati penjelasan ini, man hiya? Qalu, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka bertanya, siapakah orang-orang yang tergabung di dalam golongan yang satu itu? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas jalan yang aku tempuh bersama para sahabatku radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma qala aidan fi haditsin akhar, kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan, taraktukum 'alal bayda'i lailuha kana hariha la yazigu 'anha illa halikun. Aku tinggalkan kalian di atas al-bayda, cahaya putih, lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, la yazighu anha, dan tidak ada yang menyimpang darinya, dari cahaya putih itu, illa halikun, kecuali binasa. Fa sahabatu tamassaku biha wa lam najid fihim halikan insyaallah. Sahabat, maka sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka berpegang teguh dengannya, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam najid fihim halikan, dan tidak dijumpai pada mereka, pada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, halikan, perkara yang membinasakan insyaallah. Wa zagha ba'dun nasi ba'dahum, kemudian menyimpang sebagian manusia setelah mereka, setelah generasi sahabat, setelah generasi terbaik dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Yakni fi akhir asri sahabati, yaitu di akhir masa sahabat, di akhir masa sahabat. Wa kadzalika fi awsati uhudit tabi'in, wa kadzalika fi awsati uhudit tabi'in, demikian pula penyimpangan itu terjadi di tengah-tengah masa at-tabi'in. Penyimpangan sebagian manusia terjadi di tengah-tengah masa atau zaman at-tabi'in. Thumman tasyaratil bid'a'u, kemudian bid'ah-bid'ah itu tersebar. Bid'ah-bid'ah itu tersebar. Fabada'at firqatul khawariji والروافد الغلاة في آخر خلافة علي رضي الله عنه. Dimulai dengan munculnya firqatul khawarij, sekte khawarij. Firqatul khawarij, sekte khawarij ini sudah ada bibitnya ataupun benihnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada di Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, min hadithi Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, dari hadith Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhuinya, disebutkan bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaksimu kisman atahu dhul khuaisirah wa huwa rajulun min bani Tamim faqala ya Rasulallahi i'dil faqala waylaka man ya'dil idza lam a'dil. Kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu beliau sedang membagi-bagi harta rampasan perang. Bagi-bagi harta rampasan. Datang kepadanya Dzul Khuwaisirah. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini adalah seorang lelaki dari Bani Tamim, At-Tamimi. Nama aslinya Khurqus bin Zuhair At-Tamimi. Kemudian Dzul Khuwaisirah ini mengatakan, wahai utusan Allah, berbuat adillah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka kamu, wailaka, celaka kamu. Man ya'dil idza lam a'dil, siapa yang akan berbuat adil apabila saya tidak berbuat adil. Dia mengkritik Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam pembagian harta rampasan. Ini benih, ini bibit dari firqatul khawarij, dari sekte khawarij yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabada'at firqatul khawarij, maka dimulai dengan munculnya sekte Al-Khawarij. War-Rawafid al-Ghulati, dan Ar-Rawafid Ghula, ekstrim, Syiah ekstrim, sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibn Battah di dalam kitab Al-Ibana. Fi akhiri khilafati Aliina radhiyallahu an, di akhir kepemimpinan Ali radhiyallahu an. Iya. Jadi firqatul khawarij ini mereka nampakkan diri-diri mereka di akhir kepemimpinan Ali radhiyallahu an. Fa arsala ilaihim Abdullah ibn Abbas liyunadhirahum. Maka Ali radhiyallahu an mengutus kepada mereka, kepada Al-Khawarij, seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas liyunadhirahum, untuk mendebat mereka, untuk mendebat orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij yang akan didebat atau berdialog dengan Abdullah ibn Abbas berjumlah 6.000 orang. Berjumlah 6.000 orang. Namun di dalam riwayat yang lain disebutkan mereka berjumlah 8.000 orang. 6.000 orang dari Khawarij. Dalam riwayat yang lain 8.000 orang dari Khawarij. Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, di dalam kitab Miftahul Jannah, beliau menyebutkan ucapan Ali radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pergilah engkau menemui mereka, yaitu pergilah engkau menemui Al-Khawarij dan tegakkanlah hujah kepada mereka. Abdullah ibn Abbas datang untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij atas perintah dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Di saat itu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an sebagai Amirul Mukminin. Kemudian beliau pun di saat itu sebagai Waliul Amr, sebagai penguasa. Dan beliau memberikan pembekalan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk menemui orang-orang Khawarij dengan tujuan iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada mereka, menegakkan hujjah kepada orang-orang Khawarij. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahima kumullah, di dalam fatwa, di dalam al-fatwa syar'iyyah fil masail al-asriyah min fatwa al-ulama al-balad al-haram, kitabnya segini tebalnya. Kitabnya segini. Ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, tentang apakah hukum taat kepada penguasa yang tidak berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau masa kepemimpinan Ali radhiyallahu an, yaitu kepemimpinan yang berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan para pemimpin, para penguasa yang mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban yang diberikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah, semoga Allah merahmatinya, bahwa ketaatan kepada penguasa yang tidak berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hanya wajib dilakukan pada selain perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Namun tidak wajib memeranginya. Iya, tidak wajib memerangi para penguasa yang tidak berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu bahkan tidak boleh kecuali bila sudah mencapai batas kekufuran. Iya. Bila sudah mencapai batas kekufuran. Maka ketika itu wajib menentangnya dan dia tidak berhak ditaati oleh kaum muslimin. Kalau sudah sampai tingkatan kekufuran. Iya, kalau sudah sampai tingkatan kekufuran tidak wajib untuk mentaatinya. Dan berhukum kepada selain apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mencapai tingkat kekufuran bila tercukupi dua syarat. Bila tercukupi berapa syarat? Dua syarat. Satu, mengetahui hukum Allah dan Rasulnya dan dia tidak mengetahuinya, maka tidak kafir karena menyelisihinya. Iya, kata kafir ini barakallahu fikum jami'an sedang ramai dibicarakan saat-saat ini terkait dengan kata non muslim. Iya, terkait dengan kata non muslim. Non muslim sama dengan kafir. Iya, bahkan hukumnya disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan non muslim tidak menggugurkan bahwa mereka itu bukan orang-orang kafir. Tetap mereka hukumnya kafir. Iya. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawlal ladhina kafaru min qabl qatalahumullah anna yu'fakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati oleh Allah. Dilaknati Allah lah mereka itu. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadi orang-orang, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Iya. Al-Yahud wa Nasoro yang biasanya kita sebut dengan Ahlul Kitab, disebutkan dalam Al-Quran mereka itu kafir. Iya. Jangan sampai bahasa non-Muslim kita pahami bahwa kalimat itu menggugurkan penetapan hukum kafir kepada mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam suratul Ma'idah, dalam suratul Ma'idah, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Iya, jelas. Di dalam suratul Ma'idah juga disebutkan laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithus thalathah, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Iya, perhatikan. Di dalam suratul Bayyinah, dalam suratul Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannama." Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahli al-kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Tempat kembali mereka yaitu neraka jahanam. Barakallahu fik. Toib. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahima kumullah. Kemudian syarat yang kedua yaitu faktor yang mendorongnya berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah adalah keyakinan bahwa dia adalah hukum yang tidak sesuai dengan masa dan yang selainnya. Lebih sesuai lagi dari hukum Al-Quran dan Sunnah, dan lebih berguna bagi para hambanya. Dengan dua syarat ini, maka berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama ini. Mukhrijun anil millah, keluar dari agama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Wewenangnya sebagai penguasa menjadi batal. Manusia tidak boleh lagi taat kepadanya, wajib memerangi dan menggulingkan kekuasaannya. Perhatikan, jangan sampai salah memahami. Sedangkan bila dia berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, sementara dia meyakini bahwa berhukum kepadanya, berhukum kepada kitabullah, berhukum kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah wajib, dan lebih memberikan maslahat, lebih memberikan manfaat bagi para hambanya, akan tetapi dia menyelisihinya karena terdorong hawa nafsu atau ingin berbuat kezaliman terhadap orang yang dijatuhi hukuman, maka dia bukan kafir, akan tetapi sebagai orang yang fasik atau orang yang zalim. Atau orang yang zalim. Wewenangnya masih berlaku. Menaatinya pada selain perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya masih wajib. Wajib. Tidak boleh memerangi atau menggulingkan kekuasaannya dengan paksa, dan tidak boleh membangkang terhadapnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan pembangkangan terhadap para pemimpin umat kecuali ketika kita melihat kekufuran yang nyata, sementara kita memiliki bukti berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Perhatikan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada kitab. فأرسل إليهم عبد الله بن عباس لينذرهم. Maka Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada mereka, kepada orang-orang Al-Khawarij, untuk berdialog dengan mereka. Berdialog dengan orang-orang Al-Khawarij. Diriwayatkan oleh Al-Fasawi dalam Al-Ma'rifah wa Tarikh tentang tiga hal yang ditanyakan oleh Al-Khawarij kepada Abdullah ibn Abbas di saat akan terjadi dialog di antara mereka radhiyallahu anhuma. Dan pertanyaan yang keempat datang dari Abdullah ibn Abbas, namun orang-orang Al-Khawarij hanya mencukupkan dengan tiga pertanyaan. hanya mencukupkan dengan 3 pertanyaan yang ditujukan kepada Abdullah ibn Abbas. Pertanyaan yang pertama, mereka, orang-orang Khawarij, mengatakan bahwa Ali telah berhukum dengan hukum manusia. Dan ini pun diluruskan dan dibantah oleh Ali bin Thoyyib dan dibantah oleh Abdullah ibn Abbas dengan dalil dari Al-Quran. 2 ayat yang dibacakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk menjawab dan mematahkan syubhat dari orang-orang Al-Khawarij, yaitu di dalam surat Al-Ma'idah ayat 95 dan surat An-Nisa ayat 35. Iya, alipatahkan argumen mereka, alipatahkan argumentasi mereka. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, yaitu tidak menahan wanita-wanita dan tidak mengambil harta mereka sebagai rampasan perang, yaitu peperangan yang terjadi di antara siapa ini? Ali ibnu Abi Thalib dengan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Pada perang apa ini? Perang Siffin. Perang Siffin. Ini pun dibantah dan diluruskan argumentasi mereka oleh Abdullah ibn Abbas dengan surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama dari orang-orang beriman terhadap jiwa-jiwa mereka, dan istri-istri nabi adalah ummahatuhum, ibunda-ibunda mereka, ibunda-ibunda orang-orang yang beriman. Jika pada peperangan itu wanita-wanita mereka ditahan, maka termasuk Aisyah radhiyallahu anha ditahan. Iya. Kemudian wanita-wanita yang ditahan itu statusnya sebagai budak. Budak itu boleh digauli. Apakah kaum muslimin di saat itu ketika menahan Aisyah kemudian menghalalkan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha untuk digauli? Tentu tidak. Aisyah radhiyallahu anha sebagai ummul mukminin, sehingga Ali bin Abi Thalib tidak menahannya. Dan harta-harta mereka tidak diambil sebagai rampasan perang. Iya. Pertanyaan kedua dari orang-orang Khawarij ini dibantah dan diluruskan oleh Abdullah ibn Abbas. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bahwa Ali menghapus gelar Amirul Mukminin. Pada perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghapus penyebutan Rasulullah. Iya. Dan ini sebagai hujah Abdullah ibn Abbas yang ditegakkan kepada orang-orang Khawarij ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mendebat orang-orang Khawarij. Sehingga selesai dialog itu, selesai meluruskan dan membantah syubhat dari orang-orang Al-Khawarij, maka setengah dari mereka rujuk kepada kebenaran. Iya. Kalau yang disebutkan bahwa mereka berjumlah 6.000, rujuk 2.000 orang, 4.000 tetap memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian mereka diperangi. Namun disebutkan di dalam riwayat Abdullah bin Shaddad yang disebutkan dalam kitab Al-Irwa, Irwa'ul Ghalil lil Albani rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, bahwa jumlah mereka yaitu mencapai 8.000 orang. Yang bertobat itu setengahnya, 4.000 orang. 3 pertanyaan rujuk 4.000 orang dari orang-orang Khawarij. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Hakim Al-Baihaqi dan Ahmad. Ibnu Katsir rahmatullahi alaihim menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah tentang hadis ini. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Thumma ba'da dzalika sallu suyufa 'alal muslimin. Kemudian setelah itu orang-orang Khawarij ini menghunus pedang-pedang mereka kepada kaum muslimin. Faqatalahum. Maka orang-orang Khawarij diperangi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kama amara bidzalika Rasulillah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana perintah. Perintah dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi Khawarij. Di antara perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi Khawarij yaitu disebutkan dalam As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdatsul asnani sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yaqrauna al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamrukuna min ad-dini kama yamruku sahmu min ar-rumiyah fa idza lakitumuhu faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajra liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Akan keluar pada akhir zaman suatu kaum umurnya masih muda, pemahamannya dangkal, rusak akalnya. Mereka mengucapkan perkataan sebaik-baik manusia, mengucapkan perkataan-perkataan yang manis. Mereka membaca Al-Quran, namun bacaannya tidak melebihi kerongkongannya. Mereka terlepas dari agama, seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. Apabila kalian menemuinya, bunuhlah mereka. Tentunya membunuh mereka di sini kewajiban waliul amr, penguasa. Kewajiban pemerintah dengan aparat keamanannya. Terorisme yang terjadi sekarang ini di negeri kita Indonesia, alhamdulillah telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita. Telah ada berbagai usaha dan langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah kita. Dan seharusnya dan sepatutnya kita sebagai umat Islam secara umum dan sebagai ahlus sunnah secara khusus mendukung upaya dan usaha pemerintah di dalam memberantas terorisme. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Karena terdapat ganjaran bagi mereka yang membunuh Khawarij pada hari kiamat. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.